Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo berpandangan, Indonesia sulit untuk maju atau mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia sepanjang para pemimpin di pemerintahan belum memiliki visi yang jelas di bidang pendidikan serta riset dan penelitian, mengingat sektor-sektor itu berkorelasi erat dengan masa depan bangsa. Hermawan Sulistyo menambahkan, sebaiknya para pemimpin dan elit di pemerintahan mau bercermin pada keberhasilan negara tetangga seperti Tiongkok, Jepang, Malaysia, dan Singapura dalam meletakkan serta melaksanakan visi jangka panjangnya untuk kemajuan bangsa di masa depan. Dan untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, banyak negara di Asia berhasil bangkit menjadi negara yang diperhitungkan oleh negara maju, lantaran secara konsisten menjalankan visinya ya Pak? Iya, itu Jepang ya. Lihat Malaysia yang saya bilang, berapa yang dia cadangkan, yang dialokasikan untuk mengirim 15.000 mahasiswa S1 ke luar negeri dulu yang dirintis oleh Habibie. Tapi itu kan program yang amburadul karena tidak implementasinya tidak bagus lah. Beda dengan Malaysia yang dilakukan. Lihat Singapura. Singapura tidak punya sumber daya alam sama sekali gitu. Modalnya otak gitu. Sehingga kalau setiap tahun kita ke Singapura itu udah berubah terus wajah itu gitu. Nah, itu yang kita perlukan. Nah, kalau di sana karena otak orang Singapura itu kan murah. Dia aus. Dia otak bekas karena setiap hari dipakai gitu. Otaknya orang Indonesia itu mahal. Karena nggak pernah dipakai, baru terus gitu. Lantas menurut visi Bapak, mengapa bangsa kita jadi seperti ini, Pak Her? Itu kan semua udah tahu lah, kita ini amburadul. Dulu sampai tahun 70-an itu, orang Malaysia ngirim guru-gurunya, ngirim mahasiswa ke sini gitu. Sekarang kita ngirim ke sana, kan? Belajar ke sana gitu. Semua tahu gitu, yang jadi problem itu karena kita itu nggak ada vision, nggak ada visi. Nah, ini susah memang harus dari atas. Kalau menurut saya nggak bisa, di bawah itu ikutan aja dia. Yang salah itu adalah pemimpin kita ini nggak punya visi. Hal-hal yang seperti itulah yang paling gampang aja yang dibenahi dulu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.